Kita melanjutkan pelajaran mulasar kita. Kemarin kita selesai halaman yang ke-54. Dan insyaallah untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan ke halaman yang berikutnya, yaitu halaman yang ke-55. Masih berkaitan dalam pembahasan maf'ul bih, yaitu mansubatul asma. Untuk poin yang pertama pada bab ini, pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan di dalam kitab bahwasannya terkadang maf'ulun bih itu letaknya di tengah antara fi'il dan fa'il. Terkadang pula maf'ulun bih letaknya itu di depan, mendahului fi'il dan fa'ilnya. Meskipun maf'ul di belakang, di tengah ataupun di depan, maka kita harus memperhatikan di dalam menterjemahkan kalimat. Apabila memang di situ ada maf'ulun bih, ya berarti kita terjemahkan secara atau sesuai dengan kondisinya sebagai maf'ulun bih. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke yang berikutnya, halaman yang ke-55. Baik, fi'il terbagi menjadi dua. Fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il ini mencakup semuanya ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan fi'il lazim. Fi'il lazim. Nanti disebutkan di situ apa yang dimaksud dengan fi'il lazim. Yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim disebutkan di situ ma la yansibul maf'ula bihi. Fi'il lazim adalah apa-apa yang tidak menasabkan maf'ul bih. Apa-apa yang tidak yansibu menasabkan maf'ul bih. Atau dalam istilah yang lainnya yang lebih mungkin, lebih mudah untuk difahami dan diingat, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ini fi'il lazim. Antum bisa contoh dilihat di contohnya di situ, misal contoh zahaba sa'idun. Zahaba sa'idun. Zahaba telah pergi Sa'id. Yani Sa'id telah pergi. Di situ ada fi'il, fi'ilnya mana ikhwan? Zahaba. Fa'ilnya Sa'id, iya kan? Fa'ilnya adalah Sa'id. Maf'ulun bih-nya mana? Tidak ada. Iya kan? Karena Zahaba pergi enggak membutuhkan korban, iya kan? Tidak membutuhkan korban, tidak membutuhkan maf'ul. Atau contoh yang kedua adalah kharajal ustadzu. Kharajal ustadzu. Telah keluar al-ustad. Atau ustad itu telah keluar. Fi'ilnya adalah kharaja, fa'ilnya adalah al-ustad. Maf'ulun bih-nya tidak ada. Karena fi'ilnya ini kharaja tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi paham ikhwan, ini yang dimaksud dengan fi'il lazim. Dia tidak menasabkan maf'ul bih, atau dengan mungkin ungkapan yang lebih enak atau yang lebih bisa difahami, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Seperti zahaba, kharaja, jalasa, duduk. Iya kan? Duduk. Nah, tidak membutuhkan maf'ul bih. Kemudian yang kedua adalah fi'il yang disebut fi'il muta'addi. Ini maksudnya pembagian apabila ditinjau dari yakni objeknya ya. Nah, ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan. Ya. Yang tidak membutuhkan atau tidak memiliki objek adalah disebut dengan fi'il lazim. Adapun yang membutuhkan maf'ul ataupun objek disebut dengan muta'addi. Muta'addi itu lawan dari lazim. Nah, kalau berdasarkan pengertian di sini, fi'il lazim adalah yang tidak menasabkan maf'ul bih, maka muta'addi adalah sebaliknya, yaitu fi'il-fi'il yang menasabkan maf'ul bih. Atau dengan ungkapan yang lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diingat, yaitu fi'il-fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Kalau fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul bih, kalau fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Contoh, daraba Aliyun al-kalba. Daraba memukul Ali al-kalb, anjing. Ali memukul anjing. Sekarang kalau kita hilangkan contohnya al-kalb, lafaz kalbnya kita hilangkan. Menjadi daraba Aliyun, Ali memukul. Kira-kira pasti kita bingung apa yang dipukul, siapa yang dipukul, iya kan? Karena daraba ini membutuhkan korban, gitu. Nah, membutuhkan korban. Maka daraba ini disebut dengan fi'il muta'addi. Karena dia membutuhkan korban. Atau contoh yang kedua. Sa'ala tilmidun ustazan. Seorang murid bertanya kepada seorang ustaz. Sa'ala bertanya. Pasti ada yang ditanya. Iya kan? Nah, sehingga ini disebut dengan muta'addi. Nah, jadi, lazim dan muta'addi ini adalah lawan. Berlawanan. Kalau lazim tidak menasabkan maf'ul, kalau muta'addi yang menasabkan maf'ul. Atau dengan ungkapan yang saya sebutkan tadi, kalau lazim tidak membutuhkan maf'ul, kalau muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Nah, bisa dipahami, ikhwan? Kalau fi'il lazim itu juga sebenarnya terkadang dia membutuhkan maf'ul, akan tetapi melalui bantuan dengan huruf jer. Ada Pak Supidol, Fan? Tidak ada. Tidak apa-apa. Nah, terkadang fi'il lazim ini membutuhkan maf'ul, namun dengan bantuan huruf jer. Dengan bantuan huruf jer. Seperti contoh zahaba, itu kan fi'il lazim. Namun terkadang dia ada korbannya, namun melalui bantuan huruf jer, tapi dia tidak menasab. Contohnya Said pergi ke masjid. Nah, istilahnya kalau kita paksakan apa yang dipergi, kemana perginya, itu kan seolah-olah memiliki makna korban, iya kan? Namun dia tidak dikatakan Said zahaba Sa'idun masjidan. Tidak. Tapi melalui bantuan huruf jer. Zahaba Sa'idun ilal masjidi. Dengan huruf jer ila. Nah, kharaja juga demikian. Nah, kharaja juga demikian. Terkadang dengan bantuan huruf jer. Kharaja al-ustadu minal masjidi. Nah, pakai huruf jer. Seorang ustadz itu keluar dari masjid. Nah, demikian. Namun untuk mengingat, ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya fi'il lazim itu tidak memiliki maf'ul bih atau tidak membutuhkan maf'ul, kalau fi'il muta'addi sebaliknya, yang memiliki maf'ul bih atau membutuhkan maf'ul bih. Kemudian yang kedua, berikutnya, Fan. Yang berikutnya yaitu pembahasan seputar fi'il al-muta'addi. Ini pembahasannya ini beliau sebutkan cukup meluas, ikhwan. Nah, sebenarnya cukup ke maf'ulun bih saja, namun tidak mengapa. Pembagian fi'il muta'addi menjadi dua ini cukup meluas juga. Tapi mungkin karena anggapan dari penulis buku ini insya Allah mudah difahami, atau sekedar teorinya sudah diketahui, nanti prakteknya yaitu dengan pada bab-bab atau jenjang-jenjang berikutnya, tidak mengapa. Al-fi'il muta'addi terbagi juga menjadi dua. Fi'il muta'addi yaitu yang di atas tadi, yaitu fi'il yang menasabkan maf'ul. Itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Yang pertama adalah ma yata'adda ila maf'ulin wahid, yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan atau yang menasabkan hanya satu maf'ul. Fi'il muta'addi yang pertama yang hanya menasabkan satu maf'ul. Yang hanya menasabkan satu maf'ul. Misal contoh akala. Nah, akala makan. Nah, dia hanya membutuhkan satu maf'ul. Akala Muhammadun khubzan. Nah, Muhammad makan roti. Objeknya berapa di sini? Satu saja, yaitu apa? Roti, khubzan. Iya kan? Cuma satu. Dia tidak bisa dipaksakan, anu tidak bisa. Akala Muhammadun khubzan ruszan, apalagi tidak ada. Nah, kalau mau dilebihkan objeknya, itu dengan menggunakan wa, tapi dia i'rabnya bukan objek, bukan maf'ul, nanti sendiri. Meskipun secara makna dia itu adalah objek yang dimakan. Nah, Muhammad memakan kue dan nasi dan buah dan. Secara makna dia seperti objek, akan tetapi secara i'rab dia bukan objek. Nanti pembahasannya tersendiri. Akan tetapi dia hanya mampu menasabkan hanya satu maf'ul. Syariba juga demikian, minum. Nasara, menolong. Fataha, membuka. Kasara, mematahkan, merusak. Amara, memerintahkan. Ini diantara fi'il-fi'il. Nah, untuk membedakan gimana Ustaz? Ya, tidak bisa. Semua ini dilihat dari maknanya dan kebiasaannya. Nah, untuk menentukan fi'il yang muta'addi ila maf'ulin wahid, tidak ada istilahnya. Ciri-cirinya seperti apa? Wallahu a'lamu bishawab. Semua itu dilihat dari makna. Contoh, akala Muhammadun al-khubza. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad memakan roti. Makan roti. Ya satu aja. Al-khubza maf'ulun bihnya. Kalau dia makan roti, makan nasi dan banyak, ya tidak bisa kemudian kita langsung jadikan semuanya maf'ulun bih. Tidak bisa. Karena akala ini hanya mampu menasabkan satu maf'ul saja. Kalau mau disertakan yang lain dengan menggunakan huruf wa dan seterusnya. Secara makna dia objek, namun nanti i'rabnya ada babnya tersendiri. Contoh yang berikutnya, fataha aliyun albab. Ali membuka pintu. Ali membuka pintu. Maf'ulun bihnya yang mana ikhwan? Albab, ya kan? Pintu. Nah, karena dia yang dibuka. Ya cuma itu toh. Satu aja maf'ulun bihnya. Satu saja maf'ulun bihnya. Sehingga di antara fi'il muta'addi itu hanya ada yang menasabkan satu fi'il, satu maf'ul, ikhwan. Nah, yang kedua sebaliknya, ma yata'adda ila maf'ulain. Maf'ulain ini isim apa ikhwan? Ada ingat? Isim mutsanna. I'rabnya apa maf'ulain ini? Mansub, marfu, majrur. Maf'ulain mansub, majrur. Ada kenapa? Ada huruf jar yaitu ila. Tanda jarnya adalah ya, pengganti dari kasroh karena dia dari isim mutsanna. Ma yata'adda ila maf'ulain. Berarti apa? Terjemahkan fi'il muta'addi yang muta'addi, yang membutuhkan atau yang menasabkan sampai dua maf'ul. Nah, menerjemahkannya. Dia sampai mampu menasabkan dua maf'ul, tidak seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama hanya mampu satu. Kalau ini yang kedua, dua porsi yang dia bisa garap. Dua maf'ul. A'ta, sa'ala, a'ta ini memberi. A'ta memberi. Sa'ala bisa dengan makna bertanya, bisa dengan makna meminta. Kasa ini artinya memakai. Manaha ini apa ikhwan? Allahu a'lam manaha ini apa? Kalau di situ apa? Itu mana'a. Nah, mana'a kalau melarang. Manaha. Ada yang terjemahan? Tidak ada ya. Nah, PR nanti insyaallah saya cari. Albasa. Albasa memakaikan. Memakaikan atau mengenakan. Allama mengajarkan. Allama mengajarkan. Dari kata alima. Kalau alima itu mengetahui. Kalau allama menjadikan orang itu tahu. Berarti apa? Mengajarkan, ya kan? Nah, cukup ditambahin tasydid di tengahnya. Seperti jul jalasa. Kalau jalasa apa? Duduk. Mungkin ditambahin tasydid tengahnya jalasa. Artinya apa? Mendudukkan. Ya kan? Apalagi? Dan seterusnya. Tinggal mentasydid tengahnya saja. Tinggal mentasydid tengahnya. Nah, ini diantara contoh-contoh fiil yang fiil mutaaddi yang membutuhkan, yang mampu menasabkan dua maf'ul ya, yang mampu menasabkan dua maf'ul. Misal contoh dari kata a'ta, memakai, memberi. A'taitu sa'ila ta'aman. Saya memberi, a'ta memberi, a'taitu berarti apa? Saya memberi, ya kan? Kalau engkau memberi, tinggal merubah a'taita. Kalau kami, kita memberi, menjadi apa? A'taina. Inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al kausar. Di dalam surah al kausar. Nah, cuma di sini dicontohkan pakai domir saya, ana, menjadi a'taitu. Saya memberikan as-sa'il kepada as-sa'il, orang yang meminta, ta'aman, suatu makanan. Nah, dua, antum lihat di sini, ada dua kata yang mansub, yaitu apa? As-sa'il dan ta'aman. Dua-duanya mansub. As-sa'il mansub dengan fathah, karena dia isim mufrad. Ta'aman juga sama, mansub tandanya fathah, karena dia isim mufrad. Lalu dua-duanya i'rabnya apa? Kedua-duanya i'rabnya adalah maf'ulun bi. Nah, bisa antum lihat dari maknanya. Saya memberi kepada orang yang meminta sesuatu makanan. Siapa yang diberi? Apa yang diberi? Iya kan? Yang diberi adalah orang yang meminta. Yang diberikan adalah suatu makanan. Nah, dua-duanya adalah sebagai maf'ulun bih. Jadi i'rabnya gimana? Yang kalau pertama disebut dengan maf'ul bih awal. Nah gitu. Maf'ul bih awal. Yang kedua maf'ulun bih sani. Gitu. Cara meng-i'rabnya. Maf'ulun bih awal dengan maf'ulun bih sani. Contoh yang kedua, kasautul faqira thauban. Dari kasa tadi. Kasatnya memakaikan. Memakaikan. Berarti kalau saya kasautu. Ini i'rabnya kalau antum lihat di contohnya kemarin fi'il madhi tidak ketemu ya. Ini fi'ilnya fi'il jenis madhi. Tapi dia sudah ada huruf ilahnya. Kasautu. Saya memberikan. Berarti memakaikan. Al-faqira. Kepada orang fakir. Sauban, pakaian. Siapa yang diberi dan siapa yang dipakaikan dan siapa yang diberi, yang diani apa yang dipakaikan gitu. Yang pertama adalah yang dipakaikan atau diberikan pakaian ya, lebih mudahnya ya. Yang diberikan pakaian di sini adalah siapa? Al-fakir. Dan apa yang diberikan kepadanya? Yaitu sauban, pakaian. Dua. Dua-duanya sebagai maf'ulun bi. Nah, mampu digabung menjadi satu. Kalau mau dipisah juga tidak masalah dalam hal ini. Seandainya antum mengatakan pada contoh yang pertama atau contoh yang kedua, kasautul faqira wa sauban. juga tidak mengapa. Namun karena dia mampu menasabkan dua maf'ul, ya gabung jadi satu, tidak mengapa. Kalau jadi tiga, empat gimana? Ya tidak boleh lagi. Beda lagi nanti. Nah, karena fi'il cuma menjadikan dua maf'ul bih, muta'adinya. Nah, ini untuk sebagai yakni pengetahuan aja ikhwan, nanti untuk mana fi'ilnya dan mana yang mampu menasabkan satu dan dua, mana ini perbedaannya seperti apa. Nah, semua itu nanti dilihat dari maknanya. Nah, ini lagi lebih melebar lagi, masya Allah. Jadi tidak apa-apa ya, kita bahas aja ya, untuk pengetahuan aja. Intinya maf'ulun bih adalah seperti itu. Alladzi yata'adda ila maf'ulain. Alladzi yata'adda ilal maf'ulain. Yang membutuhkan maf'ul, dua maf'ul. Yang membutuhkan, atau yang bahasanya enaknya itu apa ya? Ya ta'adda. Ini ta'adda itu dia berpengaruh. Atau na'am, ya ini membutuhkan maf'ul. Namun ini yang dilihat untuk pembahasan ini adalah maf'ulun bihnya, bukan fi'ilnya. Yang dilihat adalah, yang akan dibahas adalah maf'ulun bihnya. Yang pertama, asluhuma al-mubtada'u wal-khobar. Aslinya yang pertama ini dua maf'ul, akan tetapi dua maf'ul ini aslinya itu adalah mubtada' dan khobar. Kemudian dimasuki suatu fi'il, mubtada' dan khobar ini, kedua-duanya menjadi maf'ul. Ketika fi'ilnya tidak ada, dia itu berdiri sebagai mubtada' dan khobar. Secara asal. Karena ada fi'il tertentu yang masuk pada mubtada' dan khobar ini, sehingga mubtada' dan khobar ini dua-duanya berubah menjadi maf'ul. Dan ini fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khobar, ini fiil-fiilnya itu ada beberapa saja. Seperti yang dicontohkan di sini. Dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Nah, ada beberapa yang tersisa. Yang ini tidak banyak, tidak seperti fiil-fiil yang lainnya. Sebenarnya dia mubtada dan khobar. Cuman karena ada fiil tertentu yang masuk padanya, kemudian merubah mubtada dan khobar ini kedua-duanya menjadi maf'ul. Sama seperti mubtada inna dan kana. Yang sebelumnya mubtada dan khobar, ketika masuk padanya inna, maka mubtadanya menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Iya kan? Atau dia dimasuki kana. Mubtada dan khobar masuk padanya kana, sehingga merubah. Karena ini merubah status mubtada dan khobar. Yang dahulunya mubtada menjadi isim kana, yang sebelumnya khobar menjadi khobar kana. Nah, ini mubtada dan khobar juga bisa dirubah oleh fi'il. Yang sebelumnya mubtada dan khobar, ketika dimasuki fi'il tertentu, mubtada dan khobarnya berubah menjadi kedua-duanya maf'ul bih. Bisa dipahami, ikhwan? Nah, dia berubah menjadi kedua-duanya sebagai maf'ulun bih. Ketika dimasuki contoh dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Misal contoh, dhanantu aliyan ghaniyan. Sebelum ada dhanantu, Ali dan ghani itu adalah mubtada dan khobar, yaitu aliyun ghaniyun. Ali adalah orang yang kaya. Ali adalah seorang yang kaya. Pertamanya demikian, dimasuki dhanantu atau dhanna atau yang lainnya dari tasrifan fi'il dhanna, masuk pada mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar itu kedua-duanya harus dinasob. Aliyun ghaniyun menjadi aliyan ghaniyan. Bisa dipahami? Nah, yang jelas dhanantu, walaupun ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Namun biasanya dhanantu ini membutuhkannya itu dua maf'ul, yang dua maf'ul ini sebelumnya itu adalah mubtada dan khobar. Seandainya antum mendapati di suatu kitab dhanantu setelahnya ada dua isim yang mansub. Ya, untuk ketahuan kita, oh, dua isim yang mansub setelah dhanantu atau tasrifan dari dhanantu, oh, berarti ini sebelumnya ini mubtada dan khobar. Nah, gitu saja. Nah, Atau contoh yang kedua, wajatu. Wajatu, zonantu tadi artinya saya menyangka ya. Nah, zonan, wajatu artinya saya mendapati. Wajatu al-ilma nafi'an. Saya mendapati ilmu adalah bermanfaat. Saya mendapati ilmu adalah bermanfaat. Sebelum ada wajatu adalah apa? Mubtada dan khobar, yaitu al-ilmu nafi'un. Ilmu adalah bermanfaat. Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sebelum ada wajatu. Ketika ada wajatu, nah, mubtada dan khobarnya langsung kedua-duanya dinasob. Al-ilma nafi'an. Al-ilma nafi'an. Berarti kalau kita mendapati di situ wajatu, kemudian setelah wajatu ada dua isim yang mansub, maka untuk ketahuan kita, oh berarti isim dua yang mansub ini setelah wajatu, ini sebenarnya kalau enggak ada wajatu ini mubtada dan khobar. Ya tinggal menerapkan kaidah mubtada dan khobar. Nah, demikian. Ja'ala juga demikian. Seperti dalam surah An-Naba, banyak kan? Dalam surah An-Naba, waja'alna al-laila libasan. Iya kan? Waja'alna nahara ma'asyan. Iya kan? Dua-duanya maf'ulun bi. Kalau tidak ada waja'alna, dua-duanya itu menjadi mubtada dan khobar. Antum lihat di surah An-Naba banyak ini. Waja'alna, waja'alna dan seterusnya. Intinya demikian ikhwan, bahwasannya ada sebagian maf'ul, dua maf'ulun bi yang sebelumnya atau secara asalnya dia itu sebagai mubtada dan khobar. Karena dimasuki oleh fi'il tertentu, mubtada dan khobar ini berubah menjadi dua-duanya adalah maf'ulun bih. Berarti kalau dhanantu aliyan ghaniyan, i'rabnya aliyan maf'ulun bih. Awal mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Ghaniyan maf'ulun bih, apa Iwan? Sani. Maf'ulun bih yang kedua, sani mansubun, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Wajatul ilma nafi'an juga sama. Al-ilma maf'ulun bih, awal mansub, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nafi'an maf'ulun bih, sani mansub dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah, ini semua dengan fathah karena memang yang dicontohkan itu adalah isim mufrad. Nanti kalau isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, tinggal menerapkan kaidah tanda-tanda nasabnya masing-masing apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Iwan sampai sini dulu. Adapun jenis yang kedua insyaallah akan disebutkan atau kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Naam, fadal kumpul bayarnya.